إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini, walaupun kita terlambat karena memang isyanya agak mundur, jam 7.20 baru adzan isya atau 7.15 baru adzan isya, sehingga kita agak terlambat datang nanti 45 ke depan insyaallah sampai selesainya setengah 10 ya nggak apa-apa. Sebelum kita lanjutkan, semuanya sudah turun ke bawah atau semua sudah hadir? Sudah hadir semuanya? Kalau ada yang tidak hadir, besok tidak boleh ikut ke Semarang. Ada yang tidak hadir? Panggil temanmu sana. Siapa yang belum? Sakit? Siapa yang sakit? Beneran sakit? Ya. Jangan ada yang tidur ya. Waktunya ta'lim malah tidur kamu. Kita lanjutkan bab terakhir dalam kitab Bulughul Maram, Kitab Al-Jami', bab tentang zikru wa du'a, bab tentang zikir dan doa. Seperti biasa sebelum kita lanjutkan materi, ada yang kita tunjuk untuk menghafalkannya. Kita lanjutkan dulu, nanti kita tunjuk lagi. Zaki mana? Biasanya di sini. Kamu Nadia, lanjutnya Dawud. Persiapan kamu. Kita lanjutkan dulu hadis yang berikutnya. Kalau kamu sudah hafal, ngacung. Nanti setoran baru duduk. Kamu juga ya. Kalau belum ngacung, tetap berdiri ya. Begitu kita terapkan, karena kalau tidak dibeginikan, kamu tidak akan mau menghafal. Dan ini kemunduran. Santri harus dipecut. Caranya adalah dengan digiatkan. Kita lanjutkan. Wa'an Jiwariyah. Atau sebelumnya, Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah, barang siapa yang dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, hutat anu khotoyahu, akan dihapus darinya kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun kesalahan-kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Muttafaqun alaihi, hadits ini riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Ini contoh zikir muqayyad, zikir yang ditentukan apanya? Bilangannya. Sebanyak berapa? 100 kali. Tidak diharuskan dalam satu waktu, satu kali duduk kemudian membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Tidak harus seperti itu. Tetapi dia bisa melakukannya di pagi hari sekian, menjelang siang sekian, ketika pada zuhur sekian, boleh. Yang penting di hari itu dia membaca 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, mi'ata marrah, 100 kali. Itu bisa kita kerjakan di seluruh waktu, karena tidak ada batasan waktu dalam hadis ini. Yang ada batasannya hanya berapa? Hanya hitungan 100. Tapi waktunya jangan kamu tentukan. Bisa pada subuh langsung, artinya setelah zikir subuh, kamu selesai zikir salat subuh, kamu jangan nyambung langsung, tetapi dipisah. Zikir pada sholat selesaikan terlebih dahulu, kemudian kamu beranjak berpindah tempat atau kamu melakukan hal lain dulu, tidak langsung nyambung. Karena ibadah itu tidak boleh sembarangan asal sambung menyambung, harus sesuai dengan ketentuan syariat. Maka setelah kamu beranjak ke tempat lain, kemudian kamu duduk mau mengamalkan hadis ini, masya Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dari jam 5 sampai jam 5:30 umpamanya. Tidak harus jam segitu, kapan saja boleh. Artinya waktu-waktu itu masih senggang, masih bisa untuk kita zikir dengan duduk dalam waktu yang lama, karena belum ada kegiatan. Nanti kalau di tengah-tengah pekerjaan masih bisa membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Berapa kali? Berapa kali, Mas? 100 kali. Hadisnya ini. Kalau tanpa hadis, bukan tanpa hadis. Saya ulangi, tanpa batasan ketentuannya, apakah boleh? Apa jawabannya? Boleh. Dengan hadis lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang kalimat itu sangat ringan di lisan, sangat berat nanti di timbangan ketika di mizan yaumil qiyamah, dan sangat dicintai oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi dan kalimat subhanallahil azim. Riwayat ini muttafaqun alaih, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, umum mutlak kalau bahasa kita. Bahasa Syekhnya mutlak. Jangan kamu batasi karena tanpa penyebutan batasan. Ilmu ini ilmu terapan. Maksud terapan adalah kita praktekkan. Sehingga walaupun tidak hafal nasnya, tapi kita hafal. Ini bagian dari syariat Allah Azza wa Jal. Yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, bab terakhir. Ya, kalau kamu sebagai santri hafal hadisnya, masya Allah. Suatu saat nanti kamu akan ajarkan ini kepada orang lain dengan kau menukilkan hadisnya. Ya, dulu saya disuruh berdiri, enggak hafal. Kamu akan bicara begitu nantinya. Saya malu di waktu itu. Setelah itu, saya siap selalu. Begitu nak. Ya. Kita masuk pada yang berikutnya. Wa'an Juwairiyah. Juwairiyah bint al-Harith. Istri Nabi SAW. Qalat. Qala li Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah salatu wasalam berkata kepadaku, laqad qultu ba'daki arba' kalimatin la wuzinat bima qulti mundul yaum. Kalau seandainya sungguh aku telah mengatakan 4 kalimat ba'daki. Ba'daki yakni setelah aku keluar dari rumahmu. Ini ada kisahnya nanti kami sampaikan. 4 kalimat kalau seandainya ditimbang dengan apa yang engkau sebutkan dari semenjak tadi pagi, lawazanat hunna, maka sungguh 4 kalimat tersebut akan lebih berat, akan lebih berat daripada yang kamu ucapkan. Apa itu 4 kalimat? 4 kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi akhrajahu muslimun. Dari istri Nabi Juwairiyah bint al-Harith radhiyallahu anha disebutkan secara lengkap kisahnya dalam Riyadhus Salihin. Di waktu itu Rasul bermalam di rumahnya istri yang bernama Juwairiyah ini. Istrinya Rasul berapa? 11. Sahih. Ahsanta. Istrinya Rasul 11. Di antaranya Juwairiyah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada keperluan, beliau keluar dari rumah Juwairiyah setelah selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian beliau pulang ke rumah istri yang memiliki giliran di waktu itu. Yani Juwairiyah gitu. Setelah selesai beberapa saat beliau keluar. Dari pagi hari. Karena ada sebuah keperluan. Kepentingan yang harus dilakukan. Dari semenjak pada subuh itu sampai siang. Masuk waktu duha. Tidak disebutkan jam berapanya. Tapi sudah siang. Matahari sudah meninggi. Juwairiyah berzikir dari semenjak ditinggalkan oleh Nabi sampai Nabi masuk kembali ke rumahnya Juwairiyah. Didapati Juwairiyah masih tetap berzikir. Membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu di antara zikir-zikirnya. Lah, Begitu Nabi masuk kembali ke rumahnya Juwairiyah untuk bertemu dengan istrinya, memang itu adalah harinya, masih dalam posisi berzikir. Dalam posisi apa? Berzikir. Seperti ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam meninggalkannya. Ini kenapa nak? Lihat sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Juwairiyah ketika kembali di siang harinya di waktu duha, begitu lafadznya, laqad qultu ba'daki arba kalimatin, sungguh aku mengucapkan 4 kalimat ba'daki setelah tadi saya keluar dari rumahmu ini. La wuzinat, kalau seandainya 4 kalimat yang aku baca ditimbang dibandingkan dengan zikir yang kamu katakan dari tadi pagi pada subuh sampai sekarang ini, saya kesini kamu masih zikir, antara kalimat yang aku baca ini pahalanya dibandingkan dengan zikir yang kamu baca dari tadi pagi sampai sekarang akan lebih berat yang saya baca. Lawazantuhunna atau lawazanatuhunna. Maka kalimat yang saya sebutkan 4 tadi akan lebih berat dibandingkan zikir yang kamu baca dari pagi sampai siang ini. Hadirin sekalian, untuk perhatikan di sini, kita sangat berterima kasih, sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jal adanya dalam agama kita amalan-amalan yang ringan, yang sedikit, tapi pahalanya begitu besar. Di antaranya zikir ini. Kita terjemahkan zikirnya. Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dan maha terpuji. Adada khalqihi, sejumlah makhluk-makhluknya. Adada artinya sejumlah. Khalqihi, makhluk-makhluknya. Ada makhluk manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan, ada bebatuan, ada pasir, ada air, ada bumi, ada langit, macam-macam. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi. Waridha nafsihi. Dan sebesar ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinata arshihi, seberat arshnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa midada kalimatihi, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa kalimat Allah? Nggak tahu. Kalimatullah itu disebutkan dalam Al-Quran, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِهِ. Katakanlah olehmu Nabi, kasih tahu manusia, kalau seandainya laut, air laut, dijadikan sebagai alat untuk menulis kalimat-kalimat Allah, لَنَفِدَ الْبَحْرُ, sungguh akan habis air laut itu. Qablan tanfada kalimatullah, sebelum kalimat-kalimat Allah itu habis untuk ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kita mendatangkan air laut yang simsal itu beberapa kali. Pernah kamu ke laut? Hah? Paling ke pinggir laut. Pernah naik kapal? Kalau pernah, naik kapal itu bisa seminggu, dua minggu, berhari-hari, tiga hari, empat hari. Di tengah laut. Sepanjang mata memandang, semuanya air. Itu kira-kira berapa liter? Hah? Ada yang bisa yang literi? Gak ada. Karena bingung. Begitu diambil satu gayung, taruh mana ini? Bumi ini semuanya mau ditaruh di sini, kembalinya juga ke laut. Lautnya sat, mau bagaimana? Gak bisa. Itu air, kalau dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, lanafidal bahru, sungguh akan habis air laut itu sebelum selesai kalimat Allah untuk ditulis. Begitu banyaknya. Begitu apa? Banyaknya. Nah, kita hanya mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi. Tetapi jumlahnya segitu banyaknya. Disebutkan secara lengkap hadis ini dalam riyadhus salihin, arba'u kalimatin fi thalathin. Begitu lafadznya. Arba'u kalimatin, aku mengucapkan empat kalimat, arba'u kalimatin fi thalathin. Artinya tiga kali dalam membacanya. Berapa kali? Hah? Tiga kali. Kalimat apa yang tiga kali? Kalimat apa nak? Kamu? Kalimat apa? Saya harus jeer kuping biar dengar. Iya. Baca yang keras. Berapa kali? Tiga kali. Arba kalimat, empat kalimat. Empat kalimat itu, subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ini sekali. Kemudian ucapkan lagi, subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Dua kali baru. Ucapkan lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimatihi. Empat kalimat. Tiga kali dalam membaca. Ini pahalanya. Kalau ditimbang. Dengan seorang yang zikir dengan zikir yang lain. Dari pagi sampai siang. Ini lebih berat pahalanya. Padahal. Ringkas singkat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada ilmu ini. Mari kita amalkan. Supaya kita mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Amalkan itu nak. Hafalkan hadisnya. Di sini tidak disebutkan tiga kali. Dalam riwayat yang sahih. Disebutkan dalam riwayat salihin beberapa riwayat. Disebutkan tiga kali. Empat dalam tiga. Kita baca bersama. Hadis-hadis sudah dibaca? Yang pertama belum ya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. Yang berikutnya, wa an Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha qalat. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin, law wuzinat bima qulti mundu al-yawm lawazanat hunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshihi wa midada kalimatihi. Kamu sebutkan 3 kali. Jadi sudah berarti tinggal 2. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshihi wa midada kalimatihi. Ucapkan bersama orang 2 kali. Nah, hafal, hafal, praktek ya. Kamu lakukan itu nak. Besok pagi, siang, praktek, lakukan itu nak. Manfaat bagimu, duniamu dan akhiratmu. Tapi kalau hanya sekedar pengetahuan, dihafal, kemudian tidak dipraktekkan, sayang, kamu cari ilmu untuk cari pahala. Ya, bukan hanya pengetahuan tok tanpa diamalkan. Begitu ya. Yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-baqiyatus salihatu la ilaha illallah وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-baqiyatus salihatu. Al-baqiyat artinya amalan-amalan saleh yang masih tersisa adalah kalimat la ilaha illallah wa subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan maha suci Allah, maha besar Allah, maha terpuji Allah, dan tidak ada kekuatan serta daya upaya apapun kecuali dengan Allah atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk perhatikan sini, sedikit kami jelaskan. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan, lain akul, kalau aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tal'adil syams. Kalimat ini lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya, di mana di hari itu terbit matahari. Untuk perhatikan di sini, urutan bisa berubah. Hadis yang tadi kami sampaikan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Yang pertama dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hanya empat. Dalam riwayat yang kita baca ini adalah pertama la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Bisa seperti yang pertama, bisa seperti yang kedua. Bisa pula kamu sendiri-sendiri baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa ditentukan mi'ata marrah, 100 kali. Apa ada dalilnya? Membaca subhanallah 100 kali. Membaca subhanallah tok. Tahu tok? Tahu tok enggak kamu? Apa? Subhanallah tok. Subhanallah tok. Begitu? Ya bukan. Subhanallah saja. 100 kali. Saya bacakan hadisnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata beliau, kunna indan nabi, kami di waktu itu di tengah-tengah nabi sedang duduk bermajlis. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ayajizu ahadukum ayaksiba kulla yawmin alfa hasanatin. Apakah ada di antara kalian yang mampu untuk dalam setiap harinya dia mendapatkan pahala 1000 pahala. 1000 pahala. Bisa kamu? Siapa namanya? Alvin. Alvin bisa? 1000. Dapat 1000 pahala. Insyaallah bisa. Terus bagaimana caranya? Enggak tahu. Lah, ya berarti belum bisa. Enggak tahu ilmunya kok. Apa bisa kamu? Enggak tahu ilmunya dapat melamal mendapatkan 1000 pahala dalam sehari? Bisa kamu, Nak? Kamu siapa namanya? Khalid. Lupa terus. Khalid. Lagi berusaha ngapalin nama. Namanya Khalid. Jadi siapa ini? Alvin. Ini Ashraf. Ini siapa kamu? Arnab. Apa? Alam. Alam. Tahu Arnab? Kelinci. Zaki, Dawud. Beri siapa lagi yang saya sudah hafal? Yang dari Pemalang kamu nak siapa nak? Hisham. Hisham. Hah? Nizam. Nizam. Ya maklum. Faktor U. Saya sudah tua. Ingat telinganya kurang tajam. Nizam. Hayakallah. Hah? Nah, kalau kita ingin mendapatkan 1000 kebaikan, ya tentunya butuh ilmunya. Apa itu Daud? Hah? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran ibadah bukan? Ibadah, tetapi bukan bab ini. Kamu berbicara tanpa ilmu Daud. Itu bahaya sekali. Jangan jawab kalau tidak tahu ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu memberatkan dirimu menjawab sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Itu bahaya. Kamu jawablah dengan kalimat wallahu a'lam. Nanti juga akan disebutkan dalilnya kok. Apa amalannya? Jangankan kita, kata sahabat Abu Sa'id Al-Hudri bukan Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd bin Waqqas. Fasa'alahu rajulun min julasaihi, ada seorang yang di waktu itu duduk bersama kami di kalangan para sahabat bersama Nabi, bertanya, kaifa yaksibu ahaduna fi kulli yawm alf hasanatin, bagaimana ya Rasulullah caranya seorang di antara kita bisa melakukan, mendapatkan dalam satu hari 1000 pahala. Caranya, Nabi memberitahukan. Faqala, Rasul mengatakan, yusabbihu lillahi 100 tasbihatin. Caranya adalah dengan mengucapkan subhanallah 100 tasbihatin, 100 kali ucapan subhanallah. 100 kali. Kalau dia bisa melakukan itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 100 kali. Ya, saya tidak habiskan 100 kali karena menghabiskan waktu, begitu maksudnya. Maka Nabi memberikan gambar apa? Kutibat lahu alfu hasanatin, ditulis untuknya 1000 pahala. Wuyuhattu anhu alfu sayyatin, dan akan dihapus darinya 1000 dosa. Masya Allah. Amalkan ini nak. Amalkan. Saya tulis belum dalilnya. Khalid sudah tulis? Belum. Bagaimana kamu hafal? Nulis juga tidak. Ada enggak di sini ya? Saya agak lupa. Bukan lupa sih. Saya belum membacanya di kitab ini. Hadis yang barusan kami sebutkan terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin. Berarti gimana caranya mendapatkan 1000 pahala, Alvin? Membaca subhanallah 100 kali. Tidak harus sekali angkatan. Sekali duduk sampai 100. Tidak harus, tapi kalau bisa tidak mengapa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena bilangannya 100, dihitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau menghitung dengan jari tangan kanan saja, kan dua-duanya katanya supaya seimbang. Nanti bok yang kiri iri, ngawur bae niku jenengan. Beragama dengan dalil, jangan dengan perasaan. Karena kebaikan itu dilakukan dengan tangan kanan. Tangan kiri tugasnya apa? Bersih-bersih. Tahu bersih-bersih? Ya, tahu sendirilah. Tangan kanan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 10 kali. Tidak sampai 1 menit. Berapa menit? 10 detik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini detikan. Berarti hanya 100 detik. Dan sampai 1 jam. Hanya paling setengah jam. Apalagi boleh dicicil. Maksud dicicil bukan diangsur. Ini bukan utang piutang. Kalau diangsurkan karena utang ya. Ini dicicil. Tapi bukan berarti mencicil. Tahu mencicil? Juga bukan pecicilan. Pagi kamu baca 20. Nanti ketika jam 7 baca lagi 20. Baca lagi 50. Baca lagi 10. Sudah selesai. 100. Masya Allah. Ilmu terapan. Ilmu apa? Terapan. Yang tadi Ilmu terapannya membaca apa? Empat kalimat pada tiga kali. Nizam apa? Bacanya tadi nizam. Empat kalimat, arba kalimat, fi salas. Empat kalimat pada tiga hitungan. Kalimat apa? Subhanallah. Terus? Wabihamdihi. Terus? Adada khalqihi. Terus? Waridwa nafsihi. Lanjut. Wazinata arshihi. Terus? Wamidada kalimatihi. Berapa kali? Lima? Wow, banyakkan kamu. Bicara agama harus dengan dalil, nizam. Jangan pakai otak. Semakin banyak, semakin baik. Tidak. Ketika Rasul membatasi tiga kali, cukup tiga kali, jangan lima kali, nizam. Tub ilallah. Disuruh tobat. Ya enggak sih. Kan memang pelajar kadang kala salah. Hal yang biasa. Ya, sambil ngapal kenama. Begitu, ya. Alam itu yang terakhir, apa dalilnya tadi? Hadis Sa'ad bin Waqqas yang mendapatkan 1000 kebaikan. Membaca apa? 100 kali. Yusabbihu lillahi berapa? 100 tasbihatin. Begitu lafaz hadisnya. Maka yuktabu lahu alfu hasanatin wa yuhatu anhu alfu sayyatin. 100 dapat kebaikannya 1000. Kenapa demikian? Kenapa segi? Allah alam. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, tidak disalahkan. Namanya saya belum tahu. Tapi kalau yang sudah diajarkan tetap dijawab Allah alam, tak cair kamu nanti. Sudah diajarkan Allah alam saja. Ya. Yang belum tahu. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-hasanatu bi'ashrati amthaliha. Setiap kebaikan itu dikali lipatkan menjadi berapa? 10 kali lipatnya. Kalau satu kebaikan dinilai berapa, Mas? 10. Siapa namamu? Fawaz. Masya Allah, Fawaz. Dari mana Fawaz? Banjarnegara. Al-hasanatu, satu kebaikan nilainya 10. Berarti kalau 100, subhanallah, 100 nilainya berapa? Dawud? 1000. Sudah pintar ngitung duitnya. Jadi jawabannya 1000 langsung. Ya, gitu. Hah? Begitu nak. Jadi kita semangat. Kenapa? Pahalanya berkali-kali lipat. Satu subhanallah 10. 100 dihitung 1000. Bahkan wahai kaum muslimin, bukan hanya mendapatkan kebaikan 1000 kebaikan, tapi juga dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala 1000 dosa. Masya Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan mengamalkan hadis-hadis ini, kita mendapatkan pahala yang melimpah ruah, berkali-kali lipat, dan dihapus dosa-dosa kita semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, tidak apa-apa sih. Namanya anak-anak belum hafal, jangan dimarahi. Nanti dia futur. Kasih semangat. Dengan caranya apa? Dikasih hadiah kalau ada. Ini enggak ada hadiah. Penyemangatannya dengan dikasih hukuman. Siapa yang enggak bisa berdiri? Kan itu menakutkan. Singet kami dulu waktu belajar Tidak butuh di kop atau dikasih hadiah. Hafalkan. Itu. Senang menghafal memang. Hobi menghafal. Ada yang hobi makan bakso sini? Siapa yang hobi makan bakso? Kamu alam? Hah, hobi? Orang kalau hobi makan bakso itu rasa enak dan lagi dan lagi dan lagi. Gitu. Orang yang menghafal dan merasa nikmat, dia akan lagi dan lagi dan lagi. Gitu nak. Talibul ilmi seharusnya seperti itu. Karena kamu namanya saja talibul ilmi, bukan talibul bakso. Kalau talibul bakso, jangan di sini duduknya. Talibul ilmi. Begitu ya nak, dihafalkan. Alhamdulillah. Mari semangat menghafal. Pertemuan besok akan ditunjuk nizar. Persiapan kamu. Dan yang belum ditunjuk. Ya. Insyaallah demikian bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.